الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Miyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi wa Sunnah. Dan kita telah masuki pembahasan bab yang ke-20 dari kitabu Al-Mu'amalat, yang menjelaskan tentang hukum seputar al-ju'alah. Dan telah kita jelaskan makna al-ju'alah atau al-ji'alah atau al-ji'alah, bahwa yang dimaksud al-ju'alah adalah menetapkan satu imbalan tertentu yang telah diketahui jumlahnya untuk melakukan satu amalan tertentu tanpa melihat siapa pelakunya. Misalnya seseorang mengatakan ketika dia kehilangan motor, maka dia pun mengatakan barang siapa yang bisa menemukan motor saya dengan ciri-ciri demikian dan demikian, maka saya akan memberikan kepadanya 1 juta rupiah. Dan telah kita jelaskan bahwa muamalah yang demikian ini termasuk di antara muamalah yang diperbolehkan dalam syariat berdasarkan dalil dari kitabullah. Demikian pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang diperbolehkannya al-ju'alah, menerima imbalan dari satu amalan tertentu yang telah disepakati. Lalu kita masuki permasalahan yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah al-ju'alah. Wa yata'allaqu bil-ju'alati al-ahkamu al-atiyah, dan berkaitan dengan hukum-hukum seputar al-ju'alah hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, yushtaratu fil multazim bil ju'li ay yakuna sahih at-tasarruf, disyaratkan bagi seorang yang menetapkan imbalan, orang ini adalah orang yang diperbolehkan dalam berbuat, bertindak atau mengelola harta. Dia seorang yang rasyid dan dia seorang yang diperbolehkan, diizinkan secara syar'i untuk mengelola hartanya. Seperti seorang yang rasyid yang telah dewasa, dia mengatakan tentang harta kepemilikannya sendiri. Barang siapa yang menemukan motor saya, maka dia mendapatkan dari saya 1 juta rupiah. Maka tidak mengapa, ya. Dan tidak diperbolehkan seorang mengatakan barang siapa yang menemukan motor saya, maka dia akan mendapatkan imbalan 1 juta rupiah. Dia mengambil uang itu dari tetangga saya. Jadi bukan dari miliknya, dari tetangga saya. Silakan dia mengambilnya. Tetangganya tidak tahu menahu. Maka tidak diperbolehkan karena bukan miliknya. Atau dia seorang yang bukan rasyid, masih anak kecil. Dia mengumumkan siapa yang bisa mengembalikan baju renang saya, maka nanti saya kasih hadiah 2 juta rupiah. Anak kecil ya, yang semisalnya tidak memegang uang yang sebesar itu. Jadi syaratnya dia harus sahih at-tasarruf. Wa fil 'amili ay yakuna qadiran 'alal 'amal. Demikian pula bagi yang melakukannya, yang bekerja untuk berusaha mencarikan atau melakukan apa yang diminta, yang mendapatkan imbalan tersebut, dia mampu untuk melakukan amalan itu. Dia mampu untuk melakukannya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakunal amalu mubahan. Amalan yang ditetapkan dari seorang yang mampu melakukannya, maka dia mendapatkan imbalan. Amalan itu hukumnya mubah, diperbolehkan secara syar'i. Fala tasihhu ala muharramin kaghina'in. Maka tidak sah adanya al-ju'alah terhadap sesuatu yang diharamkan, seperti nyanyian. Siapa yang bisa menyanyi lagu ini, lagu itu, maka dia mendapatkan imbalan sekian juta atau sekian ratus ribu misalnya. Tidak diperbolehkan. Siapa yang bisa menemukan CD saya isinya lagu film, maka itu adalah amalan yang haram. Maka tidak sah adanya al-ju'alah dalam perkara yang diharamkan tersebut. Au sina'ati khamrin, atau dalam hal membuat khamar. Siapa yang bisa membuat khamar dari bahan kurma atau bahan anggur atau dari bahan ini dan itu untuk buat khamar, maka dia mendapatkan imbalan 1 juta rupiah misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan, karena amalan yang dijadikan sebagai akad adalah amalan yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, atau nahwihima, atau yang semisalnya. Intinya tidak diperbolehkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang haram. Syarat yang harus mubah. Adapun jika mengandung unsur keharaman di dalamnya, maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, alla yuwaqqad al-amalu biwaqtin muhaddadin. Amalan tersebut tidak ditetapkan waktu batasan, namun disebutkan secara mutlak. Siapa yang bisa menemukan mobil saya, maka saya akan beri sekian dan sekian. Dia tidak boleh mengatakan siapa yang bisa menemukan mobil saya sampai satu pekan. Nah, yang namanya al-ju'alah ya tidak ada batas. Kapan ditemukan, cepat atau lambat, maka dia berhak mendapatkan. Terkecuali kalau misalnya dia membatalkan sebelum ditemukan mobil tersebut. Sebelumnya dia mengatakan siapa yang bisa menemukan mobil saya, maka dia mendapatkan uang 5 juta rupiah. Belum ada yang menemukan mobil, kemudian dia membatalkan. Ya, apa yang saya katakan kemarin batal. Pengumuman tentang al-ju'alah saya batalkan. Tidak mengapa, dia membatalkan selama tidak ada yang dimudaratkan dalam hal ini. Jadi tidak ada waktu yang dibatasi. Falau qala, apabila dia mengatakan man radda jamali ila nihayatil usbu' falahu dinar, lam yasihha. Barang siapa yang bisa mengembalikan untaku sampai akhir pekan ini, maka dia mendapatkan 1 dinar. Maka ini tidak sah karena ada waktu batas akhirnya. Ya, yang namanya al-ju'alah tanpa batas waktu. Kapan dikerjakan perbuatan itu, ya, apakah cepat atau lambat dia mampu melakukannya, maka dia berhak mendapatkan apa yang telah ditetapkan pada imbalan tersebut. Yang keempat, annaha 'aqdun jaizun, bahwa akad al-ju'alah itu akad yang hukumnya mubah, bukan akad yang lazim, yang harus. Dalam artian, kapan saja dia ingin membatalkan, silahkan. Likullin minat tarafaini faskhuha, bagi salah satu dari kedua belah pihak, diperbolehkan membatalkannya. Diperbolehkan membatalkan al-ju'alah tersebut. Fa'in fasakhaha al-ja'ilu falil'amili ujratul mithil. Apabila dibatalkan oleh yang telah mengumumkan imbalan tersebut, lalu dia batalkan, sementara yang bekerja ini sudah bekerja, sudah setengah perjalanan misalnya, lalu dibatalkan, maka yang bekerja berhak mendapatkan upah yang semisalnya. Berapa kadar yang diberikan tergantung kebiasaan orang yang mendapatkan upah dalam masa tempo tersebut. Misalnya dia mengatakan, siapa yang bisa menemukan mobil saya, maka dia mendapatkan 5 juta rupiah. Akhirnya orang mendengar, mereka berusaha untuk mencarikan mobil tersebut. Sudah berupaya, telepon sana, telepon sini. Dia nyewa angkot dan seterusnya, keluar uang, keluar tenaga. Tiba-tiba 2 hari berikutnya diumumkan tidak jadi. Apa yang saya umumkan, saya batalkan. Padahal ini sudah keluar tenaga, keluar waktu. Maka kata beliau, apabila dibatalkan oleh pihak yang menetapkan ju'alah, menetapkan imbalan, maka yang bekerja ini berhak mendapatkan ujratu al-mithl, mendapatkan upah ya yang semisalnya. Kalau dia bekerja selama itu ya, lalu dia mengeluarkan sekian dari harta untuk berusaha mencari, maka dia berhak mendapatkannya, mendapatkan upah yang semisalnya. Wa in fasakhaha al-'amilu fala syai' alayhi. Namun kalau dibatalkan oleh pihak al-'amil membatalkannya, yang bekerja itu yang membatalkannya, maka tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi kewajiban. Dia sudah bekerja 2 hari, keluar ini, keluar itu, untuk berusaha menemukan mobil yang hilang tersebut. Lalu dia menyerah. Ya sudah, saya menyerah, saya tidak melanjutkan. Ya sudah, dia sendiri yang menyerah, maka tidak ada sesuatu. Tidak berhak pula mendapatkan ujratu al-mithl, ya, upah yang semisalnya, karena dia sendiri yang membatalkan akad tersebut, dia sendiri yang menyerah, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-ju'alah, dan termasuk di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ju'alah di mana diperbolehkan seseorang yang bekerja ya, dalam keadaan dia tidak mendapatkan al-ju'alah tersebut, al-ju'l, tidak mendapatkan imbalan karena keridaannya dia. Misalnya ada seorang kehilangan motor, maka ada seorang yang lain yang berusaha mencari, dia membantu. Karena dia ingin berbuat baik kepada orang yang kehilangan motor ini, maka dia pun berusaha mencarinya tanpa menuntut imbalan. Lalu subhanallah, dia pun berhasil menemukan motor itu, dia kembalikan kepada pemiliknya tanpa dia menuntut apa-apa, maka tidak jadi masalah. Itu adalah kebaikan yang dia lakukan ya, dan bagian dari al-ihsan, perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada yang lain. maka yang demikian tidak mengapa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga diperbolehkan apabila seseorang misalnya kehilangan motor. Si A kehilangan motor. Si B, teman si A, dia yang menetapkan ju'al. Dia menetapkan imbalan. Karena ingin membantu temannya, si A ini. Maka B mengatakan, siapa yang bisa menemukan motor si A, saya kasih uang 1 juta. Saya kasih uang 1 juta. Jadi al-ju'alah tidak berasal dari pemilik barang yang hilang itu. Tapi dari temannya. Dia mengatakan, siapa yang bisa menemukan motor teman saya, si A, saya akan berikan 1 juta. Maka ini hukumnya diperbolehkan. Si B dalam hal ini ingin berbuat baik kepada pihak si A. Maka ini ma'asyar alaikum warahmatullahi beberapa hukum tentang permasalahan al-ju'alah. Dan dengan demikian selesai pembahasan tentang al-ju'alah. Dan berikutnya insyaAllah ta'ala kita masuk ke bab yang ke-21 tentang hukum seputar al-luqatah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana. Anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum Allah.